بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Khonabitina azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masih pada bab da'awatin Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang doa-doa Nabi atau zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampai pada hadis yang ke-694. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fil adab al-mufrad hadathana Ibrahim ibn al-Mundhir qala hadathana Bakr ibn Sulaym as-Sawwaf قال حدثني حميد بن زياد الخراط عن كريب مولى ابن عباس dari كريب مولى ابن عباس قال dia berkata حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما telah menceritakan kepada kami ابن عباس رضي الله عنهما قال beliau berkata كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengajari kami doa berikut ini seperti mengajari kami satu surat dari Al-Qur'an. Yang menunjukkan ihtimam, menunjukkan Rasul betul-betul perhatian dalam mengajarkan doa ini, sekaligus menunjukkan pentingnya isi kandungan doa ini, sebab dalam mengajarkannya seperti mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Doanya adalah A'udzu bika min adzabi jahannam wa a'udzu bika min adzabil qabr وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة القبر. isinya ta'awud berlindung kepada Allah dari beberapa hal. Yang pertama ialah a'udzubika min adzab jahannam. Aku berlindung pada Engkau ya Allah dari azab jahannam. Yang kedua wa'udzubika min adzabil qabr. Dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari azab kubur. Wa'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Dan aku juga berlindung pada Engkau ya Allah dari fitnahnya Masihid Dajjal. Yang keempat, wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku juga berlindung pada Engkau ya Allah dari fitnah mati dan fitnah hidup, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan yang terakhir, wa'udzubika min fitnatil qabr. Dan aku ya Allah juga berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Tapi ya kawan, hadis ini dengan sanad ini lemah. Padanya ada rawi yang bernama Bakar bin Sulaiman Sawaf, dia dhaif. Namun hadis ini memiliki jalur yang lain, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam Malik wa Imam Ahmad dari jalur yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga hadis ini dinyatakan sahih. Namun adapun isinya luar biasa, berta'awud dari perkara-perkara besar di mana masing-masing insan harus berupaya selamat dari perkara-perkara tadi. Yang pertama, ta'awud dari azab jahannam. Semua orang harus berbuat demikian. Siksa jahannam sangat mengerikan. Berta'awud dari azab kubur juga demikian, perkara yang sangat besar. Sebab kubur itu dinyatakan oleh sebagian salaf awwalu manazilil akhirah, persinggahan pertama hari akhir. Kalau kita selamat pada persinggahan pertama ini di alam kubur, maka insya Allah akan selamat pada persinggahan-persinggahan berikutnya. Tapi kalau kemudian kita gak selamat mendapatkan siksa kubur di persinggahan pertama ini, maka yang setelahnya lebih mengerikan lagi. Di kubur hanya ada dua, imma azab kubur, imma nikmat kubur. Yang tidak mendapatkan nikmat kubur, azab kubur menanti dia. Sehingga sangat penting untuk berta'awud dari azab kubur. Juga yang ketiga, berta'awud dari fitnahnya Dajjal. Fitnah Dajjal merupakan a'zamul fitan, merupakan fitnah yang paling besar di muka bumi. Sangat besar di muka bumi. Semua fitnah-fitnah yang ada dibandingkan dengan Dajjal tidak ada apa-apanya ya Pak. Namun disebutkan dalam sebuah hadis, disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad Mimma Laysa Fis Sahihain, membawakan sebuah hadisnya Rasulullah SAW bahwasanya semua fitnah-fitnah yang ada di muka bumi ini diadakan, diwujudkan dalam rangka fitnah Dajjal. Barang siapa yang selamat dari fitnah-fitnah yang ada, maka insya Allah dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Namun barang siapa yang gak selamat, yang terbawa ke dalam fitnah-fitnah yang ada, maka dia pun akan lebih mudah terbawa oleh fitnah Dajjal. Wallahul musta'an. Berita atau hadis yang membicarakan masalah Dajjal mutawatir sangat banyak sekali, dan para anbiya wal mursalin memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Sampai Rasulullah SAW memperingatkan umatnya secara khusus tentang fitnah Dajjal. Dalam banyak riwayat disebutkan ciri-cirinya, disebutkan jalan keluarnya, apa yang harus dibaca ketika ketemu Dajjal dan segala macamnya. Itu menunjukkan besarnya fitnah Dajjal tadi, barakallahu fiik. Naam. Sehingga sangat penting sekali berta'awud dari fitnah Dajjal. Begitu pula fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan globalnya adalah asyubuhat wasyahawat. Asyubuhat wasyahawat, ya. Fitnah dalam bentuk syubuhat, penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, meliputi kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, faham-faham sesat. Juga fitnah syahwat meliputi al-ma'asi wa dhunub, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah harta, tahta. Ini semuanya dimasukkan dalam fitnah syahwat. Semua itu masuk dalam kategori fitnatul mahya, fitnah kehidupan. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, adapun fitnatul mamat, fitnah dalam perkara kematian, itu imma husnul khatimah wa imma su'ul khatimah. Maka ketika seseorang mendapatkan su'ul khatimah, Allahul musta'an, itu merupakan pertanda masa depan yang sangat suram. Nah, kemudian dalam riwayat ini, qul a'udzu bika minallah, disebutkan berta'awud dari fitnah kubur. Dari fitnah kubur. Ada azab kubur, ada fitnah kubur. Azab kubur itu hanya diberikan kepada orang kafir. Sementara fitnah kubur itu menimpa semua orang yang ada dalam alam kubur. Menimpa semua orang yang dikubur. Atau bahasa yang lebih umum, menimpa semua orang yang memasuki alam barzakh. Kalau fitnah kubur itu maknanya pertanyaan mungkar wa nakir. Pertanyaan mungkar wa nakir. Siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Itu fitnah kubur. Itu menimpa semua pihak yang sudah masuk ke alam barzakh, baik yang kafir ataupun yang mukmin. Dikecualikan para anbiya wal mursalin, mereka enggak terkena. Dikecualikan pula para syuhada murabitin, orang-orang yang mati syahid atau orang-orang yang murabit yang menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin, juga para siddiqin dan beberapa orang lain yang dikecualikan dalam riwayat dan disebutkan oleh para ulama, kita tidak terkena fitnah kubur. Barakallahu fikum. Namun secara umum semua orang yang masuk ke alam barzakh, maka dia pasti akan terkena fitnah kubur. Maka pengertian ta'awud, berta'awud dari fitnah kubur, maknanya berta'awud kepada Allah dari tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Berta'awud kepada Allah dari tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir, yang itu akan berbuah kepada azab kubur. Yang bisa menjawab, buahnya adalah nikmat kubur. Yang tidak bisa menjawab, hasilnya adalah azab kubur. Paham ya? Nah, sehingga kita berta'awud kepada Allah dari azab kuburnya, juga berta'awud kepada Allah dari fitnah kuburnya. Harapannya supaya bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir seperti yang disebutkan di dalam riwayat. Man rabbuk, mengatakan Rabbi Allah. Madinuk, mengatakan dinul Islam. Man nabiyuk, mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fallahul musta'an. Ini seperti yang kita maklumi bersama, kita lafalkan secara khusus sebelum salam. Selesai membaca tasyahud, membaca salawat, kemudian sebelum salam membaca atau ta'awud dari empat perkara yang disebutkan di sini. Barakallahu fikum. Baik, kalau seandainya dibaca secara khusus bukan ketika sedang sholat, juga tidak masalah dengan riwayat ini. Karena Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada para sahabatnya seperti mengajarkan satu surat dari Al-Quran. Maka dibaca ketika waktu-waktu yang makbul, dibaca di tempat-tempat yang makbul, lalas. Tapi ada bimbingan khusus, dibaca sebelum salam, setelah tasyahud, setelah salawat, bertawud dari empat perkara, baru kemudian salam. Naam, barakallahu fikum. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله المديني dikenal dengan Ali ibn al-Madini. Qala hadathana ibn Mahdi Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan, Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, an Salama bin Kuhail, an Kurayb, an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, bitu, saya bermalam, mabit, bayit, bitu inda khalati Maimunah, saya bermalam di rumah khalati, yaitu Maimunah. Kalau khalah, saudarinya, ibu. Kalau ammeh, saudarinya, bapak. Saya bermalam di rumah khalati, yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk ummahatul mu'minin. Jadi Ibn Abbas kaitannya dengan Rasul adalah misanan, sepupu. Baik, terkait dengan Maimunah adalah ponaan. Maimunah adalah khalehnya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, saya bermalam di rumah khalati Maimunah radhiyallahu anha. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fata hajatahu. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam qiyam, bangun malam, lalu mendatangi hajatnya, ini beliau buang hajat. Faghassala wajhahu wa yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam fata hajatahu. Nabi alaihi salatu wasallam berdiri bangun lalu menunaikan hajatnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain beliau buang air kecil sebelum tidur. Faghassala wajhahu wa yadayhi thumma nama. Kemudian beliau mencuci wajahnya dan kedua tangannya, kemudian tidur. Jadi belum qiyamul lail, masih mau tidur. Tsumma qama. Setelah itu beliau bangun qiyamul lail. Fa'ata al-kirbah. Lalu beliau pun mendatangi kirbah. Kirbah itu tempat air yang terbuat dari kulit. Bentuknya biasanya seperti ini besar, kayak jerigen gitu. Kemudian di atasnya lebih mengecil, ada mulutnya. Ya, ada mulutnya kecil gitu. Mulutnya ini diikat. Biasanya terbuat dari kulit. Beliau bangun lalu mendatangi kirbah, tempat air. Fa'atlaqa syanaqaha, atau syinaqaha. Lalu beliau melepaskan tali pengikatnya, namanya shinaq. Sehingga keluar airnya tadi dikit demi sedikit, mancur begitu. Tsumma tawaddaa wudu'an baina wudu'ain. Kemudian beliau berwudu dengan wudu antara dua wudu. Maknanya apa? Lam yukthir, tidak berlebih-lebihan. Jadi tidak boros air, juga tidak kurang air. Wudunya sedang. Waqad ablagh, namun beliau sudah ablagh, mencapai kesempurnaan wudu tadi. Walaupun airnya enggak banyak yang dipakai, namun beliau telah ablagh, telah menyempurnakan wudunya. Dalam lafaz yang lain, fa ahsana wudu'ahu. beliau memperbagus wudunya. Fasalla, lalu beliau pun salat. Faqumtu, maka saya pun ikut bangun. Fatamattaitu, lalu saya berjalan mengendap-endap pelan-pelan begitu. Karahiyata ayyara anni kuntu atihi, karena saya enggak suka Rasulullah SAW melihat aku, melihat diriku, mengetahui aku sedang mengamati beliau. Atihi ay artaqibuhu, aku mengamati beliau. Sehingga ikut bangun, kemudian jalannya pelan-pelan, mengendap-endap, supaya Rasul tidak ngerti kalau saya lagi mengamati beliau. Fatawaddatu, maka saya pun berwudu. Faqama yusalli, sementara Rasul berdiri salat malam. Faqumtu an yasarih, maka saya pun berdiri di sebelah kirinya Rasul. Ini Rasulullah misalkan ya, di sebelah kirinya Rasul. Fa akhadha bi yadi, lalu Rasul pun mengambil tanganku. Fa adarani an yaminih, lalu memutar aku dibalik ke sebelah kanannya Rasul. Pegang tangannya balik ke belakang, ditempatkan di sebelah kanannya Rasul alaihi salatu wassalam. Fatatamat salatuhu minal laili 13 rak'ah, maka sempurnalah salatnya beliau malam itu 13 rakaat. Tsumma taja'a, lalu beliau pun berbaring. Fana mahatta nafakh, beliau pun tertidur hingga mendengkur. Wa kana idza nama nafakh, beliau kalau tidur pasti mendengkur. Ada suara tidurnya. Fa adzanahu Bilalun bis-shalah, lalu Bilal pun memberitahu Rasul dengan salat. Salat apa ini? Salat subuh. Fa shalla wa lam yatawadda, lalu beliau pun salat dan tidak berwudu lagi. Salat apa ini, ikhwan? Salat 2 rakaat qobliyah subuh. Jangan lupa. Ketika Bilal memberitahu sudah masuk waktu salat subuh, beliau bangkit, bangun, tidak pakai wudu lagi, lalu salat. Artinya salat 2 rakaat qobliyah subuh di rumahnya beliau. Wa kana fi du'aihi, dan termasuk dari doanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa 'an yamini nura wa 'an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa a'zim li nura. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, sebelah kananku cahaya, sebelah kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku juga cahaya, dan agungkanlah cahayaku tadi. Barakallahu fikum. Ini doa yang dipanjatkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Quraib, berkata Quraib dalam riwayatnya, wa sab'an fit tabut, ada lagi 7 kalimat fit tabut masih dalam kotak. Tabut ay sunduk, artinya la ahfatil kesab'ah an dhahri qalbin, saya tidak hafal 7 kata itu dengan hafalan saya. Lakinna hafiz sunduk indi, tapi itu ada di kotak milikku. Barakallahu fikum. Itu tabut. Falaqitu rajulan min waladil Abbas, lalu saya pun menjumpai salah seorang putra dari Abbas. Fahaddatsani bihinna, dia pun menceritakan kepada aku tentang 7 kata tadi. Fadzakara, Dia menyebut kalimat asabi, urat-uratku, walahmi, dagingku, wadami, darahku, wasyari, rambutku, wabushri, kulitku, wadzakara khaslatain, dan beliau menyebutkan lagi dua poin yang lain. Naam, ini semuanya minta supaya dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pada uratku cahaya, dagingku bercahaya, darahku cahaya, rambutku cahaya, kulitku cahaya, dan dua lagi yang lain juga bercahaya. Intaha hadzal hadis. Hadis ini barakallahu fikum muttafaqun alaih, disebutkan dalam Bukhari Muslim dan diyakini kesahihannya. Hadis ini qonamtin asakumullah disebutkan oleh para ulama kita, doa ketika menuju ke masjid. Doa yang tadi itu, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura, sampai akhir tadi itu, itu semuanya diantara doa yang dilafalkan ketika menuju masjid, terutama ketika sholat subuh. Paham ya? Di samping membaca doa keluar rumah, membaca doa yang ini juga. Itu dilafalkan oleh Rasul setelah beliau selesai salat dua rakaat qobliyah subuh menuju ke masjid. Doa-doa tadi. Dan dalam beberapa riwayat yang lain ada beberapa penambahan lafaz dan perbedaan redaksi. Itu semuanya bisa antum amalkan barakallahu. Hadza wadhih. Itu inti dibawakannya hadis ini oleh Imam Bukhari dalam buku Adabul Mufrad, doa menuju ke masjid terutama ketika subuh hari. Baik, dalam riwayat ini pula terdapat banyak faedah ya. Di antaranya bolehnya seseorang itu menginap di rumah mahramnya, baik di rumah bibinya, kholehnya, atau di rumah amehnya, atau di rumah saudarinya, atau di rumah ibunya, atau di rumah kak neneknya, mahramnya boleh. Paham ya? Tidak ada masalah. Kalau di sana ada orang lain yang bukan mahramnya, ada pembatasnya tentunya. Dia hanya bertemu dengan mahramnya dia saja, bukan dengan yang selain mahramnya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain menjelaskan riwayat ini, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidur di rumahnya Maimunah, itu satu kamar dengan Rasul. Disebutkan dalam riwayat barakallahu fik. Jadi tidurnya menggunakan bantal yang panjang. Rasul di ujung bantal, Maimunah di ujung bantal, Ibnu Abbas di tengah-tengah bantal. Itu diambil faedah bolehnya seseorang tidur di rumah mahramnya, bahkan dengan suaminya dan semisalnya. Satu, apabila dia masih kecil. Ketika itu ya, Ibnu Abbas masih kecil. Ibnu Abbas masih kecil ketika itu. Yang kedua, aman dari fitnah. Ini dua ketentuan yang harus dicamkan baik-baik. Mudah ini, aman dari fitnah. Ya otomatis ketika itu ya tidak ada aktivitas. Kan gitu ya, tidak ada aktivitas dikarenakan ada orang lain di situ, walaupun masih kecil. Dengin ya, tadi lo kok senyum. Paham salah ya? Intinya itu. Jadi anak kecil diperbolehkan tidur di rumah mahramnya, walaupun satu kamar dengan dia, tapi dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah barakallahu. Kalau mengandung fitnah yang sangat besar, maka tidak boleh. Barakallahu fik. Nah, dalam riwayat ini pula yang kana fitna azakumullah, dicontohkan oleh Rasulullah alaihi wasallam sebelum tidur menunaikan hajatnya. Nah, yang mau buang hajat, yang mau buang air kecil, yang mau buang air besar, supaya tidurnya tenang. Setelah itu apa ya, Pak? Dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur. Di sini disebutkan faghasala wajhahu wa yadayhi, beliau mencuci wajah dan kedua tangannya. Ada yang memaknakan itu wudu, ada yang memaknakan semata-mata cuci muka dan kedua tangan. Tapi yang disebutkan dalam riwayat yang lain, ada syariatnya berwudu sebelum tidur, walaupun walaupun tidak dalam kondisi janabah. Ya, dianjurkan berwudu sebelum tidur walaupun tidak dalam kondisi janabah. Kalau janabah sunnah, sangat dianjurkan tidur berwudu sebelum tidur dalam kondisi janabah walaupun belum mandi. Naam. Barakallahu fikum. Juga dalam hadis ini karena fitna azzakumullah dan faedah yang lain, kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk qiyamul lail. Ada tidurnya, ada qiyamul lailnya. Tidak tidur terus sampai bablas. Juga tidak qiyamul lail terus malam suntuk. Ada tidurnya, ada qiyamul lailnya. Walakinni aqum wa anam. Itu yang disebutkan dalam hadisnya Rasul. Dari hadisnya Anas bin Malik terkait dengan tiga orang yang berjanji untuk melaksanakan hal-hal yang enggak dibenarkan dalam agama. Rasul mengatakan walakinni aqum wa anam. Saya bangun qiyamul lail, saya pun juga tidur. Itu namanya i'tidal fil hayah, seimbang kehidupannya. La ifrat wa la tafrit. Barakallahu fiik. Juga di sini ikhwan disebutkan termasuk fadilahnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan dalam lafaz yang lain, sengaja Ibnu Abbas tidur di rumah khalehnya Maimunah itu dalam rangka untuk menyaksikan langsung bagaimana qiyamul lailnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fadilahnya Ibnu Abbas punya semangat yang sangat tinggi dalam talabul ilm, dalam menimba ilmu agama Allah. Tidak hanya melalui sabda-sabda Rasul, tapi langsung kepingin lihat prakteknya Rasulullah SAW. Luar biasa. Dari sini diambil faedah talaqqil ilm an muallimin, menimba ilmu dari sang muallim itu bukan semata-mata ilmu yang diambil, tapi yata'allam minhu al-ilma wal hadiya wassamt, mengambil ilmunya dan mengambil perilakunya, mempelajari ilmu yang dia sampaikan sekaligus mempelajari akhlaknya, etikanya, sopan santunnya, adabnya dan segala macamnya, sehingga mendapatkan ilmu dan adab sekaligus. Itu kebiasaan salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Riwayat yang lain, faedah yang lain yang bisa kita ambil, isbahul wudu ma'akilatil ma', menyempurnakan wudu walaupun air yang digunakan tidak banyak. Pengertian menyempurnakan wudu itu wudu sesuai dengan bimbingan syar'i tiga kali pada masing-masing anggota wudunya, kecuali bagian kepala dan telinga, cuman satu kali saja. Demi istighfar wudu, cuci tangan sebelah kanan. Kalau cuma sekali itu wajib. Tapi kalau sampai tiga kali itu namanya apa? Isbahul wudu. Paham ya? Cuci muka satu kali itu perkara yang harus. Tapi kalau cuci muka sampai tiga kali dan sempurna itu namanya isbahul wudu. Paham ya? Maka dianjurkan untuk menyempurnakan wudu walaupun airnya tidak banyak. Nah, juga di sini menunjukkan kepada kita ikhwan fillah jazakumullah, bolehnya jamaah ketika qiyamul lail. Tadi ini Rasul dengan Ibnu Abbas berjamaah. Ya juz, walaupun bukan Ramadan. Boleh. Naam. Kemudian orang yang salat tidak dipersyaratkan harus niat jadi imam. Tidak harus. Pastinya niat di hati yang untuk salat. Selesai. Ketika ada yang makmum sama dia, otomatis dia jadi imam dengan tanpa harus mempersyaratkan niat jadi imam sebelumnya. Fahamu hadha. Barakallahu fikum. Juga menunjukkan kalau ada dua orang yang berjamaah, imam di mana letaknya? Sebelah kiri. Yang sebelah kanan makmumnya. Paham soalnya? Dengar riwayat ini. Maka ketika ada dua orang, kok imamnya sebelah kanan, makmum kok sebelah kiri? Boleh digeser. Gesernya bukan dari depan, tapi dari mana? Lewat belakang. Kalau dari depan itu berarti terkena larangannya Rasul, larangan melewati orang sedang sholat. Maka dari mana ya? Dari belakang. Pegang tangannya mundur ke belakang, taruh di sebelah kanannya. Barakallahu fikum. Juga menunjukkan ya panembina azakumullah adanya anjuran untuk iltija', berbaring setelah selesai qiyamul lail sebelum azan subuh. Namanya iltija' namanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau iltija'nya itu bermiring ke sebelah kanan, meletakkan tangannya di pipinya. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan yang terakhir, mendengkur ketika tidur itu bukan perkara aib. Paham ya? Mendengkur ketika tidur bukan perkara aib. Dikarenakan Rasulullah SAW terjadi pada beliau hal yang demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah gelap ya? Sudah kan? Sudah belum? Gelap banget kayaknya. Apa mendung? Sudah ada? Sudah? Hah? Setengah enam? Sudah? Wis? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya wis, ya sudah. Wis ya? Tidak ada pertanyaan atau apa? Tidak ada ya? Yang mana pak? Loh, kak, kalau dirantang tempat air kirba, kalau kirba itu menggantung, posisi kirba itu menggantung. Jadi air apa dibuka tutupnya, nanti dia ngucurnya itu sedikit-sedikit, langsung kayak keran gitu pak. Nah, barakallahu fikum. Kalau posisinya dalam bak atau dalam ciduk, dalam gayung, kalau bangun tidur tidak boleh langsung. Hah? Tidak boleh langsung mencelupkan tangan ke dalam bak atau ciduk. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Caranya bagaimana? Dituangkan sebelah kanan, dicuci kedua tangan terlebih dahulu 3 kali, baru kemudian silakan memasukkan tangan ke dalam gayung atau ke dalam bak mandi. Itu bang, ya? Kalau kayak kirba tadi ya, kayak keran gitu ya, langsung aja cuci tangan, wudhu, gak ada masalah. Nah, ada lagi yang lain pak? Ah, satu hal tadi memang disebutkan di sini. Jadi sengaja saya nggak angkat karena waktunya sudah mau habis. Hadis tadi diambil dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan tidur itu tidak membatalkan wudhu karena Rasul berbaring tidur sambil mendengkur. Tapi bangun tidak wudhu lagi. Ya. Ini termasuk argumentasi. Wal masalah khilafiyah kabirah. Dan masalah itu ada ikhtilaf yang sangat panjang di kalangan para fuqaha. Masing-masing membawakan sekian banyak argumentasi dalil. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan ada yang merinci dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Al-Zahir wallahu a'lam. Dibedakan antara tidur dengan orang yang ngantuk berat. Kalau sudah dikatakan tidur ya batal wudunya. Tapi kalau masih ngantuk berat tapi belum dikatakan tidur, itu belum batal wudunya. Riwayat seperti ini dibawa pada pengertian Rasul tidak tidur tapi ngantuk berat. Orang yang ngantuk berat juga terkadang keluar suaranya. Hadza qaul, satu pendapat, wallahu a'lam bissawab. Gitu ya. Nah. Jadi cukup sekian aja ya. Cukup ya. Supaya panjang ya, dimulai 4:30. Enggak 5:00 gitu Pak ya. Barakallahu fiik. Tabihati kalam sholat maghrib naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.